Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masih kita kembali lanjutkan secara kemunculan aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam. Setelah kemunculan Jahmiyah dan tindakan keras yang diberikan oleh sebagian penguasa kepada kepada Sa'd bin Dirham, dan tindakan keras ini dilakukan setelah musyawarah dengan para ulama tabi'in ketika itu, bukan semata-mata inisiatif dari Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kemudian kalau musyawarah Hafidhullah Ta'ala summa tafi'at tilkal bid'ah, dan padamlah penyimpangan tersebut, maka seakan-akan dia adalah kerikil yang dibuang. Dan manusia ketika itu adalah kun wa'i. Di catatan kaki itu jamaah yang banyak, pengulang yang banyak, artinya mereka sepakat dengan keyakinan ini. Maka mereka adalah jamaah kun wa'i, jamaatun wa'idah. Mereka bersepakat meyakini bahasanya Allah di atas langit sana, di atas arsnya, dan Allah itu bukan menghalangi, tak bisa dari makhluk, tidak menyatu dengan makhluknya. Dan Allah memiliki sifat-sifat sempurna, wanudul jalal, sifat-sifat agung. Allah berbicara dengan hamba-Nya dan Rasul-Nya, itu Nabi Musa, taklima benar-benar berbicara. Dan Allah pun telah menampakkan diri kepada gunung, lalu jadilah gunung tersebut rata dengan tanah hasiman amuk. Setelah Allah menampakkan diri kepadanya, sampai datanglah awal mi'ah at-talisa, awal tahun 300 sekian hijriah. Maka yang jadi penguasa atas kaum muslimin adalah seorang hamba Allah yang namanya Al-Ma'mun. Dan dia ini, Khalifah Al-Ma'mun ini, yuhibu anwa'al ulum, dia menyukai berbagai macam ilmu. Maka di majlis dia, majlis sang khalifah ini ramai dengan berbagai macam orang yang menyampaikan berbagai macam ilmu. Faqala ma'alaihi, maka dominan pada diri beliau kecintaan kepada makhluk ilmu-ilmu pemikiran. Maka diperintahkan untuk mengarahkan buku-buku Yunani. Dan dia datanglah untuk itu para penerjemah dari berbagai negeri. Fa'urimat lahu, maka buku-buku filsafat Yunani pun diterjemahkan untuk memenuhi permintaan memang. Dan orang pun, manusia pun, rakyat pun sibuk dengannya. Wal malik sukun atau saukun masuk kafihi juliba ilaihi, dan raja itu telah berikan pasar apa yang suk kafihi, apa yang dijual padanya, maka raja datangkan padanya. Ketika dia punya keinginan, maka semuanya bisa dia penuhi karena dia telah raja atau dia telah penguasa. Maka karena kecintaan beliau kepada ilmu logika, pemikiran dan filsafat, akhirnya yang dominan di majlis beliau adalah sekelompok dari orang tokoh-tokoh Jahmiyah yang dulu di masa bapaknya Al-Ma'mun, yaitu Harun al-Rasyid. Memangkan Abu, yaitu al-Rasyid, Harun al-Rasyid, itu kota Sohu telah menyingkirkan mereka. Di masa Harun al-Rasyid, tokoh-tokoh Jahmiyah ini terpinggirkan. Di masa Al-Ma'mun, dia kembali didekatkan ke Islam. Bahkan tokoh-tokoh Jahmiyah di masa Harun al-Rasyid, tokoh Abu dikejar-kejar oleh Harun al-Rasyid untuk dipenjara dan sebagian dapatkan hukuman mati. Akhirnya setelah mereka mendapatkan kesempatan untuk hadir kembali di istana, maka mereka penuhi telinga dan hati Al-Ma'mun dengan akidah yang menyimpang, itu adalah jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ma'mun pun menerima keyakinan ini dan mengangkat sebagai satu hal yang bagus. Kemudian dia mengajak rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan, bahkan dia memberikan hukuman pada siapa saja yang tidak mau menerima ajarannya. Falam tatul mudaduhu, maka tidak lama masa kekuasaannya. Begitu Al-Ma'mun, ada satu kejadian di masa Al-Ma'mun yang disebut dengan mihnah, yaitu orang-orang dites apakah Allah itu, ditanya apakah Allah itu makhluk atau tidak. Jika dia mengatakan apakah Allah itu makhluk, akan dihukum, dipukuli, dicabuli, masukkan penjara, disiksa sampai mengatakan Allah itu makhluk. Dan ketika ini yang tadi dimaksudkan dengan wada'an nasa ilaiha wa aqabahum aliyah, itu yang disebut kejadian yang disebut dengan mihnah. Mau mengajak kaliannya untuk mengalami akidah tersebut dan memaksa akidah ini pada kaliannya. Siapa yang tidak mau, maka aduh. Dan Al-Ma'mun dengan kejadian ini, dengan program yang ini, dia meninggal dunia 4 bulan setelah dia mengadakan kegiatan tersebut. Setelah dia memulai poliannya itu, mutazilahkan rakyatnya 4 bulan setelah itu dia meninggal. Maka dikatakan dalam tentu berdadu, umurnya tidak panjang dengan minat tadi. Fasal al-amr, maka kekuasaan pun setelah wafatnya Al-Ma'mun, kekuasaan berpindah kepada Al-Mu'tasim. Nah, Mu'tasim inilah yang memberikan hukuman, menghukumi Imam Ahmad bin Hanbal. Fakumah bidah wafat daru, maka Mu'tasim inilah yang mendapatkan ajaran Al-Ma'mun makhluk setelah wafatnya Al-Ma'mun. Dan Jahmiyah pun membenarkan tokoh-tokoh Jahmiyah pun membenarkan perbuatannya dan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Dan orang-orang Jahmiyah mengabarkan kepada Al-Mu'tasim bahasanya hal tersebut mengingkar sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensucikan Allah dari tasybih wa tamtsil. Mensucikan Allah dari serupa dan sama dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari berjasa. Dan mereka tokoh-tokoh Jahmiyah itulah yang dominan di dekat Al-Mu'tasim dan di majlisnya. Bahkan Bapak Qadhi dan Bapak Bunur adalah tokoh-tokoh Jahmiyah. Fa'inahum tabi'un limulkihim, karena mereka para pejabat ini rata-rata mengikuti kerajaannya. Wallahada, meskipun demikian keadaannya, demikian rusak kesesatannya dan penyimpangannya, meskipun demikian tidaklah mereka lancang menihilkan musuh, menihilkan Al-Quran dan Sunnah, dan lebih mengutamakan pendapat dan logika daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam ketika itu dalam kondisi menang dan kuat, wasaqul hadis nafiqah, dan kalau diterjemahkan dalam tauhid dan pasalnya hadis itu manis, dan hadis dan peminat hadis orang terlaris terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin semuanya mengacu pada hadis, gimana apa yang dikatakan oleh hadis. Dan para ulama-ulama sunnah pun di atas lafaz al-haq, di atas muka bumi, artinya bumi nanti teman-teman masyarakat. Walakin kanu ala dhalika yahumun wa haulahu yukadilun, namun mereka orang-orang Jahmiyah, mereka berputar di sekitaran itu dan di sekelilingnya Yudhan Binu mereka meneriak-neriakkan, mempropagandakan ajarannya. Mereka pun kemudian menangkap manusia birokbah warokbah, menyebabkan manusia pun wa'akhadun nasa birokbati warokbah, dengan iming-iming dan dengan ditakut-takuti. Maka respon masyarakat ketika itu, ketika akidah penggal terhadap sifat Allah itu dipaksakan, maka ada orang-orang yang buta dengan Islam, sehingga dia pun secara sukarela menerima ajaran itu. Tapi yang tidak buta dengan ajaran Islam, maka dia akan menikah dengan orang-orang yang dipaksa wa min ghairi muqahin muqayyatin, dia ada orang-orang yang dipaksa dan diikat dirinya oleh mereka, akhirnya pun mereka bi'ta'i masa'an, mereka berikan kepada penguasa dan tokoh-tokoh jami apa yang mereka minta, diminta untuk mengatakan waktu makhluk, mereka pun berikan. Pada sebenarnya hatinya tetap mantap dalam keimanan. Dan Allah tegaskan sejumlah orang yang Allah jadikan hati mereka dalam membela agamanya lebih keras daripada batu dan lebih keras daripada besi. Dan Allah jadikan mereka, Allah tegakkan mereka menolong agamanya. Jadilah mereka para imam, para ulama besar yang jadikan telah diteladan oleh orang-orang yang beriman. Dikalahkan mereka sahabat dan yakin dengan ayat-ayat kami. فَإِنَّهُ بِسَبْرٍ وَيَقِينٍ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Karena dengan kesabaran dan ilmu dan keyakinan, maka seorang itu akan jadi tokoh, akan jadi pemimpin dalam agama, artinya jadi teladan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah di surah As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang yakin dan berilmu terhadap ayat-ayat kami. Maka mereka orang-orang ini yang diantara dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga orang yang bertahan sampai akhir, mereka bersabar menghadapi gangguan tokoh Jahmiyah meskipun dapatkan gangguan yang keras, dan mereka tidak tinggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tatkala orang tokoh Jahmiyah itu mengiming-imingi mereka dengan berbagai janji-janji yang manis, tidak pula mereka tinggalkan sunnah Nabi gara-gara ancaman yang diberikan oleh tokoh-tokoh Jahmiyah tersebut melalui wa'id berupa ancaman-ancaman. Maka mereka Jamiah yang ketika itu menjadi penguasa dan memegang tampuk kekuasaan, mereka bantanya dengan ancaman, namun juga dengan ini-ini, kalau kamu terima saja nanti kamu akan gini-gini, diming-ini gak mempan, jadi ancam. Semua kemudian Allah padamkan dengan rahmat dan kasih sayang, Allah padamkan poyan kesesatan ini. Wa ahmad dan Allah padamkan tilkal kalimah seruan tersebut, dan Allah tolong sunnah nabinya, ajaran nabinya dengan pertolongan kuat, dan Allah berikan kemenangan kepada ahli sunnah dengan kemenangan yang nyata. Hatta khuruja biha ala ursil manabir, sehingga sunnah pun disampaikan di atas mimbar dan diserukan di setiap tempat, baik di Badin, di daerah Badui ataupun di perkotaan. Dan ditulislah di masa tersebut tentang sunnah, tentang akidah yang benar, berbagai macam buku yang demikian banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Maka setelah Ma'mun, kemudian Mu'tasim, demikian juga Wafiq, tiga salafah ini berada di memperjuangkan dan meminta perluasan akidah Jahmiyah. Dan setelah itu datanglah Mutawakkil Billah, ini adalah seorang khalifah, dia Itu akidah adalah akidah sunnah. Maka dia pun kemudian menghentikan acara mihnah, koyok mihnah, dan dia pun menyebarluaskan sunnah. Semua kota dari keras, kemudian berakhirlah masa itu. Demikian juga tokoh-tokohnya. Maka datanglah, maka muncullah setelah mereka anak turunan mereka yang mengajak pada kitabullah dan sunnah rasulnya di atas ilmu. Sampai akhirnya datanglah mana ibadahnya hadirin, suatu arus yang tidak ada orang pun yang kuat untuk menghadapinya. Serangan ya, lagi balal ya dihadir bi. Suatu tidak bisa, satu pun yang bisa tiba menahan menghadapinya. Wa junud iblis haqqa, itulah tentara-tentara iblis yang sejati. Ya kalau orang-orang yang menolak ya, ajaran Rasul dengan akal dan logika mereka, itulah kaum mitoh, batiniyah, dan barahidah. Mereka inilah orang yang membangun mereka ya, bisa kita katakan dengan sesat yang sangat ekstrim yang tadi. Mereka tolak ajaran Rasul dengan akal. Itu inti ajaran mereka. Mereka pun mengajak untuk hanya semata-mata menggunakan akal. Dan mereka katakan bahasanya ajaran para Rasul itu bertentang dengan logika. Maka mereka-mereka ini, kelompok-kelompok ini, mereka konsisten di atas jalan ini dengan benar-benar konsisten dengan ucapan dan perbuatan. Maka terjadilah bencana atas Islam dan kaum muslimin karena ulah mereka apa yang terjadi. Dan mereka haturkan askar khalifah, tentara khalifah yang ada mirawan adidah berulang kali. Waktu kalau al-Haj kotlan dari'an, dan berkatan lewat jamaah haji dengan pembantian yang sangat mengerikan. Kaum pada batin ini muncul di masa Abbasiyah dan mereka mengambil kekuasaan punya negara. Di antara negara ini adalah Daulah Fatimiyah, Ubaidiyah. Yang mereka ini berkedok dengan kedok cinta Ahlulbayt. Maka setelah akhirnya mereka dikatakan satu Islam Utemiya, sebagaimana orang kita menjadi bid'ah awliya. Maka akhirnya Al-Fidah aslinya adalah Al-Kufur Mahat, 100% kekafiran. Ya, mereka punya kekuasaan yang hebat sampai daulah, ketentara daulah Abbasiyah berulang kali kalah. Dan mereka pun menudai kesucian Mekah. Mencuci kesucian Mekah, mereka menyerah Mekah dan menduduki Mekah. Sehingga ketika itu selama 3 tahun haji itu tipu. Ketika Mekah itu dikuasai oleh mereka berubah. Selama 3 tahun namanya 3 musim haji, 3 tahun itu haji libur, tidak ada haji. Dan mereka pungkel Hajar Aswad dan mereka bawa ke Mesir. Dan ketika mereka melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, mereka menyerang Mekah itu di musim haji. Mereka dikatakan bahwa kotal had kotlan dari'ah. Itu pas musuh haji mereka melakukan penyerangan. Dan mereka habisi, mereka bantai para jamaah haji kotlan dari'ah dengan pembantaian yang sangat mengerikan. Lantahu ila Makkah, dan mereka pasukan Bani Ubaid yang mereka ini adalah aliran yang adalah kaum mitoh batininya. Mereka ini sampai ke Mekah dan mereka penuhi di Mekah semua jamaah haji yang sampai ke Mekah. Waqala dan mereka congkan Hajar Aswad dari temannya. Waqawiyat syaukat, dan mereka memang punya kekuatan yang hebat ketika ini. Mustafa ala amruhum, sehingga dan semakin parahlah keadaan mereka dan semakin besarlah api yang bencana dalam negara mereka. Ustaz bin Baliyah, dan bencana pun demikian besar kepada mereka. Asal tarikatihim, landasan pokok madhab mereka, keyakinan mereka, bahasanya semua yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasul itu bertentang dengan akal. Akal menentangnya. Dan berkatakan jika akal itu bertentang dengan nakal dengan dalil, maka kami dahulukan akal. Maka mereka mengatakan, mereka menempuh diri, menempuh dada dengan mengatakan kami adalah pak pembina akal. Kami adalah orang yang mendakwakan akal, dan kami orang yang berdebat dengan akal, dan kami adalah orang yang mau berhukum dengan akal. Ya, hakim yang kami terima adalah akal. Dan di masa kekuasaan mereka ini, ketika mereka jaya-jaya ini, maka orang-orang kafir menguasai banyak negeri Islam di belahan timur ataupun barat dari negeri Islam. Wakatan Islam ayat haddahu nuhu. Di masa mereka ini, hampir-hampir tiang-tiang Islam itu rontok. Laula difa'ul ladzi sa'alini, bukan karena pembelaan Allah zat yang dhamina hifdahu, yang menjamin untuk menjaga Islam, ila ayatul ardha wa man 'alayha, sampai kiamat terjadi dan Allah mewarisi bumi dan segala isinya. Summa khamitat taqwatu ha'ula'i fil masyriq, dan di daerah timur padamlah propaganda mereka, aliran kaum babat ini. Wadharat melalui qalilan-qalilan, dan di daerah barat mereka masih bisa muncul sedikit-sedikit sampai airnya istakhara. Sedikit demi sedikit sampai istakhara semakin gawat, pertama karena dan semakin mokok. Akhirnya ahluha, para penganut akidah qawamitat batiniyah ini kemudian berkuasa atas banyak negeri, tempat-tempat di daerah barat. Kemudian mereka pun melipat bumi, melipat negeri, artinya menyerap dan menguasai, mengembangkan kekuasaan. Sampailah mereka ke Mesir dan kemudian menguasai Mesir. Dan mereka bangun kota Kairo. Kairo yang pertama kali bangun sebagai kota ini adalah Bani Umayyah, yang berbeda Qawmitah Batiniyah. Maka mereka pun kemudian menegakkan propaganda ini dengan terus terang, tanpa mutahasyinah, tanpa kemudian menyamar-nyamarkan, terus terang dengan keyakinannya. Dan ini adalah mereka sendiri penguasa Bani Umayyah yang berkuasa di Mesir, demikian juga pula gubernurnya dan qadhi-qadhinya dan para pengikutnya, semua bla-bla. Maka di zaman mereka inilah ditulis buku-buku, yang buku-buku ini adalah isinya adalah ajaran qawamitah batiniyah. Buku-buku pokok mereka ada yang disebut dengan Rasail Ikhwan Mustafa, tulisan sejumlah ulama-ulama mereka dikumpulkan jadi satu, disebut Rasail Ikhwan Mustafa. Demikian juga ada yang namanya Kitab Al-Isyarat, demikian juga Kitab Syifa. Demikian juga ditulis di masa inilah buku-buku Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu akidahnya adalah qawamitah batiniyah. Fa'inal qal, karena Ibnu Sina ini mengatakan, karena Abi ala, karena Abi min ahli dakwah al-hakimiyah. Ayahku itu adalah termasuk orang-orang dakwah hakimiyah. Kalau maknanya pastinya mungkin jelas maksudnya adalah orang-orang qawamitah batiniyah. Ayahku adalah tokoh qawamitah batiniyah. Demikian kata Ibnu Sina dengan tanda. Waktu tidak di zaman, maka di zaman mereka ini berpuasa, maka dihilangkanlah sunnah dan buku-bukunya. Wal apa, demikian juga hadis atau riwayat jumlah dan sekarang total tidak menghafiyah kejadian sembunyi-sembunyi. Kalau mendapatkan sunnah, mengajarkan akidah yang benar, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena orang yang membaca buku hadis dan menyebutkannya, menuliskannya, al-adhan khatai, berada dalam bahaya besar. Dan moto dari ajaran atau sumpah propaganda kaum batiniah takdimul akal al-wahyu, mendahulukan dan menggunakan akal daripada wahyu. Maka ketika di masa itu mereka berkuasa, menguasai negeri Maghrib, daerah timur atau mungkin Maroko, Mesir, Syam dan Hijaz, termasuk Mekah Madinah. Dan mereka pun berhasil berkuasa di Irak selama 1 tahun. Di Hijaz mereka berkuasa 3 tahun, 3 musim haji libur. Dan Ahlus Sunnah kalau berada di negeri mereka, ketika berada di kekuasaan mereka, Ahlus Sunnah yang ada di daerah-daerah itu seperti ahli dhimma, seperti kafir dhimmi yang hidup di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin. Bahkan di kerajaan dan di kekuasaan mereka orang-orang kaum batiniyah yang diantaranya dengan Bani Ubay, maka orang kafir dhimmi itu malah mendapatkan jaminan aman, kedudukan dan kemuliaan yang tidak bisa dicapai oleh satupun ahli sunnah, dan tidak bisa diharapkan oleh ahli sunnah. Berharap saja tidak bisa, apalagi mencapainya. Berharap saja tidak bisa. Maka fakahum mitad syufuhum fi anai ulama, betapa banyak ya, dicabutlah pedang-pedang mereka dari saungnya untuk menepas leher para ulama ahli sunnah. Dan betapa banyak orang yang mati di penjara-penjara mereka mengawal anbiya dari kalangan para ulama. Dan betapa banyak sunnah yang mati dengan sifat mereka, dan bid'ah kesesatan yang tegak dengan sifat mereka, sampai akhirnya Allah selamatkan umat ini dan agama ini dari tangan dan kebingisan mereka di masa Nuruddin Zangki, di masa Nuruddin Zangki dan saudaranya dan ibni akhihi dan anak saudaranya, yaitu berarti keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Maka yang memberantas kaum Ithar Batiniyah itu Nuruddin Zangki, yang punya kisah tentang mencegah orang yang mau dan membawa makan Nabi. Ini pernah kita sampaikan cerita kisah Nuruddin Zangki di Majelis Bid'ah Auliyah. Ada sejumlah orang-orang Eropa yang mau membawa makan Nabi dengan cara mereka nyewa satu rumah di dekat masjid, kemudian mereka bikin terowongan di bawah tanah. Nuruddin Zangki itu dia mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi mengatakan bahkan selamatkan aku. Sampai itu berkali-kali, 3 hari berlutut, 3 malam berlutut, beliau pun resah dan tanya kepada orang yang bisa mengambil mimpi apa ini maknanya. Maka ada yang berkait maklum misalnya, maka Nabi dalam bahaya. Maka Nuruddin Zangki kemudian ke Madinah. Ke Madinah kemudian dan diperlihatkan di dalam mimpi di dalam mimpinya itu Nabi mengatakan selamatkan aku dari gangguan mereka bertiga. Ketika wajah yang nampak di mimpinya Nuruddin Zangki, maka dia dan gimana cara supaya saya bisa tahu semua orang yang ada di Madinah. Akhirnya Nuruddin Zangki udah punya ide bagi duit, bagi duit semua. Setiap orang yang datang dikasih duit. Kata berapa besar nilai duit yang diberikan oleh Nuruddin Zangki. Dan sebelum ngambil duit, maka Nuruddin Zangki akan melihat wajahnya terlebih dahulu. Maka beliau kemudian mengumpulkan semua orang Madinah, semua yang ada di Madinah, ada cara bagi duit. Maka orang yang mau ngambil dilihat wajahnya, bukan silakan. Sampai akhirnya selesai semua Madinah dan penduduk Madinah, dan Nuruddin Zangki tidak melihat 3 wajah yang dia sangat ingat wajahnya di mimpi tadi. Dia mengatakan pada pengawalnya, kok belum ada ya 3 orang ini? Coba tanyakan pada penduduk Madinah, apa semua orang sudah hadir di sini? Apakah semua orang sudah hadir di sini dalam acara bagi duit ini sudah hadir semua. Dan kemudian mereka semua uang kos-kosan atau yang luar terang dan sebagainya sudah hadir semua. Anak kos, orang motor, orang yang mau kumpul, semuanya sudah hadir. Mereka mengatakan semuanya sudah hadir kecuali ada 3 orang. Dan ini orang baik, orang soleh. Itu kata informat dari penduduk Madinah. Dia tinggal di sana, di dekat masjid. Bawa aku ke sana. Akhirnya Nurdin Zaki sudah ke tempat pohon tersebut. Dan singkat cerita, Nurdin Zaki pada awalnya tidak menaruh curiga mengenai tampilannya orang ini. Tapi Nurdin Zaki wajahnya adalah wajah orang yang nampak dalam mimpi itu. Tiga orang ini sangat persis orang Eropa. Maka akhirnya kemudian diceklah semua, digeledahlah rumah yang disewa oleh tiga orang tersebut. Dan pada akhirnya terbuka di bawah karpet, dibuka karpet dan sebagainya. Akhirnya ternyata di bawah karpet ada wow. Orang kemudian dituruni menuju ke atas. Maka kemudian ini saja kemudian orang kemudian dihukum oleh Nurdin Zaki. Kemudian dia pun memerintahkan untuk mengecok dalam sekitar makam. Ini tempat makam sultannya itu dicok dalam timah dan sebagainya. Dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan ini agar tidak sampai berulang. Maka di sini dikatakan bahasanya kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad kepada umat ini dan agama ini. Ini kutipan ya. Sejak itu kutip, tapi tidak disebutkan kutipan dari mana. Mungkin kalau tidak sebesar temi yang lupa ya. Karena setelah akhbar dari Ibn Abbas, jadi saya di atas milah Rasul itu sudah ada tanda kutipan. Namun sampai saya lihat sampai akhir kok tidak ada. Ini ada ya. Ini kutipan dari Sahih Musa, kata yang lupa ini. Maka yang lupa yang benar mengatakan sampai akhirnya Allah selamatkan umat ini dan Islam dari tangan mereka kaum itu di masa kekuasaan Nurdin Zaki dan keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan demikian hanya kita baca silakan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.